Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwanul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita membahas adab-adab para penuntut ilmu yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sampaikan adab yang keberapa? Yang kelima, al-amalu bil ilm. Beramal dengan ilmu. Artinya ilmu itu bukan hanya sekedar teori saja, akan tetapi hendaknya diamalkan. Kemudian beliau menyampaikan berbagai beberapa perspektif dalam pengamalan ilmu. Yang pertama adalah dalam masalah ibadah. Artinya seorang muslim hendaknya dia beribadah sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau yang sebelumnya dalam masalah akidah. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu menghiasi dirinya dengan akidah yang benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak kemudian dia mengadopsi akidah-akidah yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, hendaknya dia beramal sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah dia beribadah melainkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya, maka amalan tersebut akan tertolak. Sebagaimana yang datang dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut akan tertolak. Sehingga tidak sepantasnya seorang penuntut ilmu untuk kemudian ikut arus ketika masyarakat larut dengan ritual-ritual yang tidak ada tuntunannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia ikut menyemarakkan. Justru dia di tengah-tengah masyarakat harus memberikan masukan-masukan kepada masyarakat bagaimana agar mereka ini beribadah sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, membimbing mereka, bukan malah kemudian ya ikut serta bahkan menyemangati mereka dalam melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa kadzalika la budda ay yakuna 'amilan bi ilmihi fil akhlaqi wal muamalah. Wal ilmu syar'i yad'u ila kulli khuluqin fadil. Demikian juga hendaknya dia beramal dengan ilmunya dalam permasalahan akhlak dan muamalah. Ini juga penting. Jadi mengamalkan ilmu itu bukan hanya dari sisi akidah, dari sisi amal ibadah, ya, tapi juga dari sisi akhlak dan muamalah. Hendaknya seorang penuntut ilmu menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Suatu fenomena yang terjadi kadang-kadang di tengah kita, kita melihat bahwa orang-orang yang memiliki ilmu, akan tetapi dia melupakan sisi akhlak. Sehingga ilmu yang ada pada dirinya seakan-akan tidak bermanfaat. Nah, ini penting bagi penuntut ilmu, terutama ketika dia terjun berada di tengah-tengah masyarakat. Wallahi demi Allah, akhlak yang mulia itu lebih bisa membuat orang ya tertarik pada al-haq daripada ilmu yang banyak. Bisa jadi seseorang dianugerahkan akhlak yang mulia, dia bisa mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan akhlaknya tersebut. Walaupun mungkin dari sisi ilmunya tidak seberapa. Kita lihat bagaimana Islamisasi Nusantara, Islamisasi Indonesia ya, dan negara-negara tetangga yang datang ke Indonesia itu mayoritasnya adalah para pedagang ya, pedagang, bukan seorang ulama yang besar, ulama yang tinggi ilmunya, tidak, tapi pedagang. Tapi jangan bayangkan pedagang zaman dahulu sama dengan pedagang sekarang ya. Pedagang zaman dahulu dikenal sebuah ucapan dari para salaf bahwa tidak ada yang masuk ke dalam pasar itu melainkan seorang yang faqih, seorang yang berilmu, yang tahu yang mana transaksi yang diperbolehkan, mana transaksi yang tidak diperbolehkan, paham dia. Jadi pedagang zaman dahulu itu berilmu. Kalau pedagang zaman sekarang berilmu juga dia, ilmu marketing ya, ilmu bagaimana dagangan online-nya laku. Ya, pedagang zaman dulu dia berilmu, tapi bukan ulama besar, ya, ulama yang paham banyak ya permasalahan syariat secara terperinci, tidak. Tapi mereka memiliki akhlak yang baik, mereka menghiasi diri mereka dengan kejujuran, sehingga penduduk di Nusantara tertarik masuk Islam. Makanya agak Islam di Indonesia itu unik. Gak ada pasukan yang masuk ke negeri kita kemudian melakukan penaklukan. Kalau di negeri-negeri lain seperti di Jaziratul Arab secara umum, demikian juga di bagian utara Afrika, itu yang terjadi adalah futuhat, penaklukan demi penaklukan. Jadi orangnya masuk Islam setelah terjadi futuhat, penaklukan. Saya pertanyaan anak ke antum semua, pasukan mana yang sampai ke Indonesia untuk mengislamkan orang-orang Indonesia, orang Tegal misalnya, kok bisa masuk Islam gitu? Ya, orang-orang di Surabaya bisa masuk Islam, orang-orang di Semarang bisa masuk Islam, orang-orang di Yogyakarta bisa masuk Islam. Gak ada pasukan yang kemudian masuk ke Pulau Jawa mengislamkan orang-orang di Jawa, gak ada. Oleh karena itu akhlak memiliki ya kedudukan yang sangat penting bagi para penuntut ilmu. Demikian juga dalam bermuamalah. Nah, ini juga suatu kritik bagi sebagian penuntut ilmu atau da'i ilallah. Dalam bermuamalah, mereka tidak mengamalkan ilmunya. Misalnya dalam permasalahan memenuhi janji. Dalam memenuhi janji. Ya, misalnya berhutang. Ini paling banyak terjadi di tengah-tengah kita. Orang berhutang, ketika tiba tempo, waktu tempo pembayarannya susah dihubungi. Gak ngasih kabar, ya, gak ngasih udur, atau tidak memberikan udur, tidak meminta udur dari penundaan hutangnya, kabur begitu saja. Kadang kita menghadapi orang semacam ini, kadang kita ketika memberikan pinjaman itu dalam hati sudah ikhlasin, ini kalau digali balikin juga ya sudahlah, ya, daripada menjadi dosa. Nah, ini gak sepantasnya terjadi pada penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu harusnya orang-orang yang menepati janji. Jangan MBA. Tahu MBA? Zaman kami kuliah dulu, zaman masih seumuran antum, dikenal MBA itu apa? Management by Afwan. Dikit-dikit Afwan ya akhi, anak gak bisa, Afwan terlambat, udah janji, udah macam-macam lah alasannya. Intinya Afwan, ya mohon dimaafkan. Ya, seorang penuntut ilmu itu harus menepati janji. Dia jujur, jujur menepati janji. Ya, hiasilah diri kita dengan akhlak yang mulia. Bisa menempatkan diri ya sama orang tua, orang yang lebih tua itu bagaimana berbicara ya, kepada orang yang lebih muda bagaimana berbicara, itu harus bisa seorang penuntut ilmu. Jangan kemudian dia berbicara dengan orang yang lebih tua sama seperti dia berbicara dengan temannya. Ya. Gimana boy? Ngomong ke orang yang lebih tua. Ya. Jangan seperti itu. Berhiaslah dengan adab-adab yang mulia, akhlak-akhlak yang mulia. Wal ilmu syar'i yad'u ila kulli khuluqin fadil min as-sidqi wal wafa'i wa mahabbatil khair lil mu'minin. Maka ilmu syar'i harusnya mendorong seseorang untuk memiliki akhlak yang utama, akhlak-akhlak yang mulia. Ya, kalau dia benar belajarnya, ilmu yang dia pelajari itu akan membuat dia semakin bagus akhlaknya, bukan semakin buruk. Ya. Ada sesuatu yang salah kalau misalnya dia belajar menuntut ilmu tapi kemudian keluar dari majelis menjadi orang yang buruk akhlaknya, buruk perangainya. Yang dahulu masya Allah ya suka menebarkan salam ketemu siapapun, ya assalamualaikum, assalamualaikum pak, assalamualaikum. Tapi ketika ikut majelis ilmu keluar menjadi orang yang masam mukanya, ahlul bid'ah nih. Ketemu orang yang gak ikut pengajiannya, ahlul bid'ah ini, hizbi. Ya. Mana akhlaknya? Semua orang dihizbikan. Kalau gak ngaji sama ustadznya dia, dibilang hizbi. Ya, kalau gak hadir di majelis ustadznya, dibilang ahlul bid'ah. Jangan seperti ini. Bagaimana dakwah bisa menyebar kalau antum bersikap seperti ini? Tebarkan salam, ya. Orang-orang banyak yang belum mengenal dakwah. Bagaimana kalau kita memasang tembok terlebih dahulu? Ya, sudah pasang apa namanya? Benteng dulu. Sehingga tidak tersampaikan dakwah. Makanya seorang penuntut ilmu hendaknya dia menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Ya, orang tuh pertama kali melihat kita tuh lihat akhlak, enggak ngelihat ilmu. Makanya sebagian dakwah, orang-orang kadang enggak punya ilmu, tapi disenangi masyarakat karena akhlaknya yang baik. Ya, enggak pernah mencerca orang lain, ya kan? Enggak pernah mengkritik orang lain. Itu kan yang disukai oleh masyarakat kita. Masya Allah, ini akhlaknya bagus. Enggak pernah ngomongin orang lain. Nah, sebenarnya ini juga perlu kita perhatikan. Kadang-kadang ada yang perlu kita akhirkan dalam dakwah kita. Enggak usah nyinggung-nyinggung firqoh-firqoh sesat. Nanti dulu. Ya, tunjukkan bahwa kita mencintai kebaikan, kita ingin agar masyarakat kita itu baik, kita ingin agar masyarakat kita itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nanti secara perlahan baru kita ajak mereka berpegang teguh dengan ajaran agama, kemudian menjauhi berbagai macam penyimpangan yang ada di tengah-tengah mereka. Gitu dalam berdakwah. Ya. Maka hendaknya ilmu yang syar'i, ilmu yang sebenarnya, itu akan mengajak atau mendorong seseorang untuk berhias dengan akhlak yang mulia. Misalnya kejujuran, nah, ini penting. Seorang penuntut ilmu dia harus jujur, menghiasi dirinya dengan kejujuran. Tidak sepantasnya seorang penuntut ilmu berdusta, ya berdusta. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan sekali tentang masalah jujur. Kata beliau, wa alaikum bisirk, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah. Kata Rasulullah SAW, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan kejujuran. Karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa pada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan pada surga. Wa iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar. Sebaliknya hati-hati kalian dari perbuatan dusta. Karena dusta itu akan mengantarkan pada perbuatan yang jelek, dan perbuatan yang jelek akan mengantarkan kalian kepada neraka. Makanya seorang penuntut ilmu hendaknya menghiasi dirinya dengan kejujuran, dengan kejujuran. Ya. Wal wafa, demikian juga dengan sifat wafa, dia menghiasi dirinya dengan sikap wafa, memenuhi janji. Kalau sudah berjanji, maka hendaknya dia tepati. Makanya saya ini sekedar curhat saja ini ya, masalah jadwal taklim ya. Kadang-kadang kalau kita hadir di majelis ilmu atau mengisi taklim, sudah ditetapkan jadwalnya. Ya, daurah kitab Nawaqidul Islam misalnya. Dimulai jam berapa? Jam 8. Ustaznya sudah datang jam 8, standby. Karena memang apa? Perjanjiannya di jadwal itu jam berapa? Jam 8. Tapi taklimnya berapa orang? 1, 2. Ustadznya nunggu 1, 2, 3. Nah, macam mana pula kita seperti ini ya? Di jadwalnya jam 8. Buat apa bikin jadwal jam 8? Saya kadang-kadang gak mikir. Apa? Kadang-kadang mikir ini. Apakah sudah memang seperti itu kebiasaan para penuntut ilmu? Ya. Jadi kalau misalnya jadwalnya jam 8, artinya mulainya jam berapa? 8:30, jam 9. Dulu saya pernah dulu pengalaman di Jakarta, di Depok itu. Di pamfletnya jam 10. Saya datang jam 10:15, standby, udah. Udah ada di masjid, belum ada orang yang datang. 10:30, belum ada orang yang datang. Jam 11 baru ada orang datang. Ngapain kalian taruh di pamflet jam 10? Kan buang-buang waktu ustadznya. Nah, ini kadang-kadang masalah kita, muskilah. Bagaimana ini agar bisa dibenahi? Ya, kita mulailah dari kita sekarang. Kalau misalnya di pamflet ditentukan jam 8, ya seharusnya penuntut ilmu itu sudah siap sebelum gurunya datang. Datang dia, sebelum jam 8 sudah standby, buku sudah di tangan, siap mencatat. Ya, guru datang, sholat sunnah, mulai jam 8, teng. Seperti itu harusnya, kajian-kajian alus sunnah. Nah, sekarang ini bagaimana? Ya, jadwal jam 8, mulai 8:30, mulai jam 9. Ya. Masih mending kalau gurunya yang terlambat, ini muridnya. Gurunya sudah datang, muridnya belum datang. Nah, jangan seperti ini kita, bagaimana kita ngerubah? Yang merubah apa yang sudah berlaku di majelis-majelis Ahlus Sunnah ini agar on time. Kalau di pamflet itu jam 8, jam 8 lah kita mulai. Jangan mulai jam 8:30, jam 9. Tapi memang payah memang ini ngubah ini ya. Harus kita mulai dengan kesungguh-sungguhan ya. Demikian juga termasuk akhlak yang mulia, mahabbatul khairin lil mukminin. Mencintai kebaikan bagi mukmin. Nah, ini yang perlu kita tanamkan. Ketika kita menjadi seorang penuntut ilmu yang nanti akan menjadi dai ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tanamkan pada diri kita bahwa kita menginginkan kebaikan pada diri mereka agar mereka itu jadi baik. Bukan untuk menjadikan mereka sparring partner, ya. Untuk apa? Bermusuhan, enggak. Tapi bagaimana agar mereka menjadi baik? Kita sudah kenal sunnah, kita sudah kenal akidah yang benar. Maka masyarakat pun hendaknya kita ajak bagaimana agar mereka ya bisa berakidah dengan akidah yang benar, beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya berhukum dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita tanamkan betul dalam hati kita, ya sehingga kita akan menempuh jalan yang terbaik. Bagaimana agar dakwah ini bisa tersampaikan kepada mereka? Kita jaga akhlak kita, kita sampaikan apa-apa yang penting terlebih dahulu, menjaga sikap kita di hadapan mereka. Kenapa? Karena kita tulus menginginkan kebaikan pada diri mereka. Bukan ingin nama, bukan ingin ketenaran, bukan ingin popularitas, tidak. Ingin kebaikan. Bagaimana agar ilmu yang kita miliki ini bisa tersampaikan kepada mereka? Ini yang perlu ditanamkan pada diri setiap penuntut ilmu. Kalau ini sudah tertanam pada diri antum, nanti dalam berdakwah itu akan mudah. Kenapa? Karena dilakukan dengan kecintaan, dengan sepenuh hati. Kita dapat popularitas, gak dapat popularitas, gak jadi masalah. Yang penting apa? Usaha kita itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat dalam pembahasan kitab Tauhid, hadis Ali bin Abi Thalib, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin ni'am, min khumrin na'am. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang melalui tanganmu, maka hal yang demikian itu lebih baik daripada unta-unta merah. Ini yang kita harapkan. Ya. Dan ini tidak akan bisa muncul melainkan apa? Dengan keikhlasan kita, ketulusan kita mencintai saudara kita kaum muslimin. Wa mahabbatul khairi lil mukminin. Beliau menyampaikan ini bukan tanpa ada maksud, ada maksud. Karena penuntut ilmu itu pasti nanti dia terjun ke masyarakat berdakwah. Kalau dia tidak melandasi dakwahnya dengan mahabbatul khairil mu'minin, mencintai kebaikan bagi kaum mu'minin, dia tidak akan bisa menyampaikan dakwah kepada kaum mu'minin. Bentrok terus, clash terus dia. Tidak mencari jalan yang terbaik bagaimana agar dakwah itu bisa sampai kepada mereka. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis. Beliau rahimahullah menyampaikan sebuah hadis. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ya. Artinya tidak sempurna seseorang keimanannya sampai dia menginginkan kebaikan juga. Kalau dia menginginkan kebaikan, dia ingin agar dirinya mendapatkan kebaikan, dia ingin agar dirinya mendapatkan hidayah, maka dia pun ingin saudaranya mendapatkan kebaikan yang sama. Dia ingin agar saudaranya mendapatkan hidayah. Kalau dia tidak ingin diperlakukan dengan kasar, maka dia pun tidak akan memperlakukan saudaranya dengan kasar. Seperti itu maksudnya. Antum memperlakukan orang lain sebagaimana antum ingin diperlakukan. Tentunya kita ingin ketika bermuamalah dengan seseorang, kita ingin agar diperlakukan dengan baik. Artinya, ya, janji-janji ditepati sesuai dengan perjanjian. Kita ingin seperti itu. Oleh karena itu, ketika memperlakukan saudara kita, hendaknya juga kita memperlakukan mereka sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kalau tidak ingin dibohongi, jangan membohongi orang. Kalau tidak ingin diingkari janjinya, jangan mengingkari janji. Seperti itu. Ini yang kadang-kadang dilupakan oleh para penuntut ilmu. Masya Allah ngajarkan taklim luar biasa, tapi masalah muamalah jelek. Ya, masalah muamalah jelek yang nanti akan apa? Melahirkan sikap antipati. Ya, antipati bagi manusia atau masyarakat untuk menerima dakwah. Si fulan penuntut ilmu saja begitu muamalahnya. Ya, kalau berjanji enggak pernah ditepati, dusta terus ya. Jangan seperti ini. Wa qala alaihi salatu wasalam, demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yuzahziha anin nar wa yudkhilal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu ay yu'ta ilaihi. Hadisnya sama ya, dengan senada dengan apa yang kita bacakan tadi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin untuk dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaknya kematian itu mendatangi dirinya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal yati ilan nas ma yuhibbu ay yu'ta ilaihi. Dan dia memperlakukan manusia sebagaimana dia suka untuk diperlakukan. Nah, ini sama dengan apa yang kita sampaikan tadi. Dia memperlakukan manusia sebagaimana dia suka untuk diperlakukan. Kalau dia suka diperlakukan dengan lembut, dengan santun, maka hendaknya dia perlakukan orang lain dengan lembut dan santun. Kalau dia tidak suka dikasari, maka jangan mengkasari orang lain. Seperti itu. Ya. Kalau semua orang menyadari hal yang demikian, maka apa? Insya Allah tidak akan terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat. Karena semuanya tahu, saya tidak suka diperlakukan untuk seperti ini. Maka saya pun tidak akan memperlakukan manusia seperti itu. Qala wa kathirun minan nas indahum ghirah wa hubbun lil khair walakin la yasa'un nas bi akhlaqihim. Sebagian manusia masya Allah ya memiliki kecemburuan dan kecintaan kepada yang lain, ingin agar orang lain itu mendapatkan kebaikan. Akan tetapi dia tidak memperlakukan manusia dengan akhlak yang baik. Najiduhu indahu syiddah wa unuf hatta fi maqami da'wah ilallah azza wa jal. Kita dapati dia berlaku keras, bersikap kaku sampai pada dakwah ilallah. Ketika dia melakukan dakwah ilallah, dia bersikap kaku, bersikap keras kepada manusia. Najiduhu yasta'milu al-unuf wa syiddah wa hadha khilaful akhlaq allati amara biha Allah azza wa jal. Kita dapati mereka ya berlaku kasar, berlaku keras dalam dakwahnya. Dan ini merupakan bentuk penyelisihan terhadap akhlak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lam anna husnal khuluq huwa ma yuqarribu ila Allah azza wa jal. Wa aulan nas bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa adnahum minhu manzilah. Ahasinuhum akhlaqa. Ketahuilah bahwa baiknya akhlak ini akan mendekatkan diri seseorang kepada Allah azza wa jal. Dan orang yang paling utama dan paling dekat di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ingat, ya, kita memperbagus akhlak kita antara lain agar mendapatkan kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, karena memang ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan akhlak yang mulia kita akan mendapatkan kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat denganku ya tempat duduknya nanti pada hari kiamat adalah orang yang akhlaknya paling terbaik di antara kalian. Jadi orang yang akan dekat dengan Rasulullah pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya. Siapa yang tidak menginginkan kedudukan yang tinggi ini? Tentu kita semua menginginkan kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hiasilah diri kita dengan akhlak yang baik. Wa inna abghadakum ilayya ab'adakum minni wa ab'adakum minni yaumal qiyamah al-tharsaruna al-mutasyaddiqun wal mufayhiqun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaliknya orang yang paling aku benci dan paling jauh posisinya dariku pada hari kiamat adalah As-sarsarun, itu orang yang banyak omong, mendominasi setiap pembicaraan. As-sarsarun dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarahnya, ya, dalam terhadap hadis ini dalam syarah Riyadhus Shalihin. As-sarsarun itu orang yang ketika dia berbicara sama orang lain, dia ingin mendominasi pembicaraan. Kan sering kita dapatkan ada orang yang seperti itu, pengen diwongke, ingin diorangkan. Setiap kali ngomong dia yang mendominasi, dia yang paling banyak pengalamannya, dia yang paling banyak ilmunya. Orang lain dianggap, ah kamu bukan apa-apa. Ini al-sarsarun. Demikian juga al-mutasyaddiqun, orang yang sok fasih dalam berbicara, dibuat-buat dia, seakan-akan dia memiliki kefasihan. Wal-mufaihikun dan mufaihib. Qalu ya Rasulullah, qad alimna al-sarsarun wal-mutasyaddiqun, fama al-mutafaihikun? Para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kami sudah tahu apa yang dimaksud dengan as-sarsarun dan mutasyaddiqun. Sudah paham kita siapa yang dimaksud dengan as-sarsarun wa mutasyaddiqun. Kalau mutafaihikun siapa Rasulullah? Qala al-mutakabbirun. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, al-mufaihikun adalah, atau al-mutafaihikun adalah al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Jadi tiga orang ini yang posisinya paling jauh dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama adalah orang yang mendominasi pembicaraan, kemudian orang yang sok fasih ketika berbicara, dan orang-orang yang sombong. Oleh karena itu hendaknya kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang mulia. Apalagi posisinya sebagai seorang penuntut ilmu, da'i ilallah. Ya, salah satu bekal utama penuntut ilmu selain dia memiliki ilmu adalah akhlak yang mulia ini. Inilah yang akan banyak mendukung keberhasilan dia dalam dakwah. Betapa banyak orang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang luas, tapi enggak bisa bergaul di tengah-tengah masyarakat. Ya, ketika di masjid maunya datang salat kabur, ya. Enggak mau bergaul sama masyarakat. Nyalami orang, berkenalan dengan orang-orang di masjid, ngobrol dengan orang yang di masjid, gimana pak kabarnya, ya, mengunjungi tetangga-tetangganya. Banyak yang seperti ini, ilmunya tinggi luar biasa, tapi gak bisa bergaul di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya dakwahnya ya cuma diterima oleh komunitasnya saja, gak bisa dia berdakwah di tengah-tengah masyarakat luas. Nanti jangan seperti ini, bergaul dengan masyarakat. Ya, bergaul dengan masyarakat, perbaik apa? Perlakukan mereka dengan baik, hormati mereka. Ya, tapi dengan batas-batas syar'i ya. Kemarin sudah kita jelaskan, jangan sampai terlibat dalam acara-acara yang tidak ada tuntunannya. Tapi apa? Bergaul dengan mereka. Kalau ada mereka punya hajat, kita bisa membantu-bantu mereka. UTS. Ya, kalau ada kerja bakti di kampung tuh ikut. Itu jenggotan, ya, cingkrangan, masya Allah. Ya, antum jadi diterima di tengah masyarakat. Apalagi antum berilmu, nanti misalnya, mas, ini jadwal kultum masih kosong ya mas? Ya GC ya. Ya pak. Ya, kan jadi kita bangga ada mahat, alumni mahat Ibnu Katsir kan? GC kultum di kampungnya lumayan lah. Ya, ya jalan ya. GC taklim kultum nanti, GC ceramah singkat, ya. Seperti itu kita bisa masuk ke tengah-tengah masyarakat. Kalau nggak seperti itu nggak bisa. Kalau ada ronda, ikut ronda, ya. Ada mahasiswa UI di kompleks saya itu, ikut ronda terus mereka, masya Allah. Jadi dekat sama bapak-bapak, ya. Bisa jadi ditawari jadi anak mantunya nanti. Ya. Nah begitu dalam berdakwah, tunjukkan akhlak yang baik. Maka apa? Dakwah kita akan lebih bisa diterima. Jadi ini yang harus diingatkan, harus diingat oleh para penuntut ilmu, hendaknya dia menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Sebagai faedah disebutkan oleh sebagian salaf, ini kalau saya tidak salah oleh Al-Hasan Al-Basri, bahwa intisari akhlak yang mulia itu kembali pada tiga hal. Yang pertama, badlun nada itu suka menolong. Yang ketiga, kaful adza, yaitu mencegah kejelekan atau mencegah gangguan, lebih tepatnya mencegah gangguan. Kemudian yang ketiga, talaqatul wajah, wajah yang ceria dan berseri-seri. Nah, akhlak yang mulia kepada sesama itu kembalinya kepada tiga hal ini. Yang pertama, suka menolong. Ya. Kalau ada orang yang kesusahan, kita tolong. Tetangga kita, teman kita, saudara kita, sama muslim, kita beri bantuan. Misalnya dia sakit misalnya, apa yang dia butuhkan? Butuh diantar ke rumah sakit kah, atau butuh diantar ke dokter, kita berikan bantuan. Nah, itu akhlak yang mulia. Ya. Misalnya di tetangga kita, ya, ada yang keseripahan, keseripahan itu artinya tertimpa musibah, kita bantu. Ya, susun kursi, yang pertama kita sampaikan, kita ikut berduka, kemudian apa, kita susun kursi, bantu mereka. Ya, kita berikan apa yang kita bisa. Terus sebagai contohnya saja, kan kalau hari Kamis kan kita acara makan-makan itu. Kalau misalnya Mustafa susah ngangkat gelasnya, itu bantulah. Ya. Kue-kuenya dibawa, ya. Ta'awun ala birri wa taqwa. Ini menunjukkan akhlak yang mulia. Jangan tidak peduli, ya. Jangan apa, Bos? Jangan makan aja. Sabar, Bos, sabar. Ada yang bantu. Ada yang bantu, ya. Ya seperti itu, ya. Ikut berkiprah di kampung kita, itu nanti liburan pulang ke kampung, ya, tunjukkan kiprah kita di desa, ya, jadi pemuda teladan desa. Itu yang pertama, suka menolong. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang meringankan beban saudaranya sama mukmin, ya, bebannya di dunia, maka nanti Allah akan ringankan bebannya di akhirat. Siapa di antara kita yang tidak ingin beban kita di akhirat diringankan? Caranya bagaimana? Ya itu tadi. Kalau ada saudara kita yang kesusahan, kita beri bantuan. Kemudian yang kedua, kata Al-Hasan Al-Basri adalah kaful adza. Mencegah agar jangan sampai kita itu mengganggu orang lain, menimbulkan gangguan kepada orang lain. Jahili temannya, ya, atau dalam kehidupan bermasyarakat menimbulkan gangguan. Kadang sering ya kalau kita di kampung-kampung itu, orang nggak peduli sama tetangganya. Ketika dia mau karaokean dangdut, udah nyalain, ya, lagu dangdut sampai tetangganya mendengar. Kadang-kadang juga seperti itu, nggak peduli anak tetangganya punya anak kecil apa, yang penting dia suka-suka, senang-senang. Coba kita jalan-jalan ke kampung itu, karena kan banyak orang seperti itu. Beli dia sound system yang berapa watt itu kan, dangdung-dangdung. Ya, gak boleh seperti ini bukan akhlak yang baik. Ya. Hati-hati juga kalau bakar sampah, ya. Ini bakar sampah. Banyak di kampung-kampung itu bakar sampah. Kalau memang mau bakar sampah, lihat-lihat waktunya. Jangan tetangga kita baru nyuci, udah kasih molto, udah wangi. Tetangga sebelahnya bakar sampah. Gantilah bau moltonya tadi, ya. Dengan bau sampah. Harus sensitif kita. Kalau melakukan sesuatu itu lihat ini ganggu tetangga atau tidak. Ya, muliakan tetangga kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tetangganya. Demikianlah juga antum dalam apa? Dalam kehidupan perkos-kosan juga. Ya, jangan sampai ganggu kawan sebelahnya. Wah, ini sekarang kita mau murojaah kitabul ilmi. Soundnya yang keras. Srek. Kawan sebelah besok UTS, ya, matematika dasar, ya. Perlu konsentrasi, fokus ini kerjakan rumus-rumus. Ya, kawan sebelah nyalakan muhadharah, ya. Jangan seperti itu, sensitif kita, jangan sampai menimbulkan gangguan kepada tetangga kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi." Ya. Seorang muslim yang hakiki itu adalah seseorang yang muslim yang lain itu selamat dari kejahatan lisan dan perbuatannya dan tangannya. Ya, ini muslim yang baik, jangan sampai dia menimbulkan gangguan kepada orang lain. Ya. Yang sering dilakukan oleh mahasiswa itu apa biasanya? Knalpot. Knalpot racing antum tuh. Ya, kalau pulang malam itu matikan motornya. Ya, di apa? Dituntun. Jangan kemudian orang sudah tidur. Kadang ada orang yang gak peduli. Udah motornya, knalpotnya racing, motornya RX King, ya. pulang tengah malam, greng-greng-greng-greng. Ya, jangan seperti itu, bukan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu adalah kaful adha. Kemudian talaqatul wajah. Yang ketiga itu wajah yang berseri-seri. Kalau ketemu orang tuh senyum. Ya kan ganteng kalau senyum itu kan? Ya, walaupun wajahnya enggak ganteng aslinya. Tapi kalau senyum itu kelihatan lebih apa? Sumringah. Jadi orang tuh seneng. Ya, ketika lewat orang ya, assalamualaikum. Kalau misalnya kita tahu tetangga kita muslim, assalamualaikum Pak, ya. Monggo. Apa biasanya? Kalau di Jawa ini banyak kali ya. Derek Langkung. Ya, pernah saya apa dicurhati oleh bapak-bapak. Anak-anak sekarang itu enggak punya adat itu gitu. Lewat depan rumah ya udah cuek-cuek gitu aja, tidak ada sapa salam sama sekali. Nah, kita jangan seperti ini ya. Penuntut ilmu harus menjadi teladan dalam permasalahan akhlak. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia ya. Kita cukupkan dulu pelajaran kita di malam hari ini sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang ad-da'watu ilallah. Pembahasan khusus tentang dakwah ilallah yang nanti pembahasannya akan meluas. Bagaimana bersikap hikmah di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan Allah memudah kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.